السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat iman, nikmat kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk belajar. Karena ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini adalah kehidupan real. Ini adalah kehidupan ruh. Kalau kita ingin bahagia, maka kedepankan hal ini. Dan sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dengan Riyadhus Shalihin. Kitab yang sangat fenomenal yang direkomendasi para ulama dari zaman ke zaman, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Belajar saja sebuah kenikmatan, apalagi belajar dari buku, dari buku-buku terbaik di dunia. Dan sudah terbukti, bukan hanya buku yang launching atau yang keluar ke pasaran setahun yang lalu, dua tahun yang lalu, tapi ini ratusan tahun yang lalu, dan efeknya sampai hari ini, dampak positifnya sampai hari ini tidak usang ditempa waktu dan zaman. Selalu aktual untuk kehidupan keseharian kita. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana marilah kita senantiasa meminta pertolongan agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Karena belajar dengan buku terbaik belum jaminan. Kalau Allah enggak kasih taufik, enggak bisa. Ingat hadis kursi yang sudah kita bahas. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian tuh gak ngerti apa-apa. Kalian tuh gak bisa terima kebenaran kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka minta hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah tersebut. Maka senantiasa meminta hidayah kepada Rabbul Alamin, agar Allah lancarkan kajian kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar dan memberikan kekuatan untuk menerima dan mengamalkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana jamaah sekalian, marilah kita terus menjaga tauhid kita, iman kita, kalimat la ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jaga diri dari kesyirikan. Dan hanya beribadah kepada Rabbul Alamin. Dalam beribadah, marilah kita mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang paling berjasa bagi kita. Maka perbanyaklah salawat dan salam kepada Nabi Nabi kita tersebut, Rasul kita Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin masih bersama bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan kita masuk ke hadis yang ke berapa hadirin? Yang ke-8 ya. Yang ke-8. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-8. Dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah menjaga merahmati beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Anhu qal, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyampaikan bahwa dari Abu Hurairah, Abu Hurairah menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai wanita kaum muslimat. Jadi wahai wanita muslimat. La tahqiranna, janganlah kalian meremehkan saat atau janganlah kalian meremehkan pemberian hadiah kepada tetangga kalian. Jadi la takhiranna jaratun li jaratiha, janganlah salah seorang dari kalian meremehkan pemberian hadiah kepada tetangganya. Gitu. Dia pernah meremehkan. Seperti redaksi hadis sebelumnya ya. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang berseri. Nah, ini hampir mirip. Tapi yang disapa secara khusus, secara langsung wanita pada hadis ini. Ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun di jaratiha. Hai wanita muslimat, wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah salah seorang dari kalian meremehkan pemberian hadiah kepada tetangganya. Walaupun pemberian itu hanyalah kikil kambing, bagian bawah kaki kambing. Hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Hadirin Allah muliakan. Sederhana, simpel, tapi dalam, serius dalam. Mari kita bahas bersama-sama. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, hadirin Allah muliakan, bahwa pentingnya memberikan hadiah dan saling memberikan hadiah di antara kita, walaupun sedikit, Walaupun hal yang sederhana, walaupun hal kecil. Ini dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata beliau fi hadis, haddu 'ala at-tahadi walau bil yasir. Walau bil yasir. Hadis ini adalah anjuran saling memberikan hadiah walaupun dengan hal yang sedikit, hal yang sederhana, hal yang kecil. Karena لِأَنَّ الْكَثِيرَ قَدْ لَا يَتَيَسَّرُ كُلُّ وَقْتٍ لِأَنَّ الْكَثِيرَ قَدْ لَا يَتَيَسَّرُ كُلَّ وَقْتٍ. Karena hal yang besar itu seringkali tidak mudah untuk diberikan di setiap saat. Beda dengan hal-hal kecil. Hal kecil itu bisa tiap hari ngasih orang. Tapi kalau nunggu punya duit 500 juta dulu, ya mungkin nggak pernah infak kita, atau kita nggak pernah kasih hadiah buat orang lain. Jadi ini anjuran untuk saling memberikan hadiah walaupun hal-hal kecil. Walaupun hal-hal kecil. Karena hal besar itu tidak mudah setiap saat. Tidak mudah setiap saat. Hadirin yang memuliakan, jadi betapa indahnya agama kita. Dan ini didikan Rasul dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kasih hadiah. Walaupun sedikit. Kasih hadiah walaupun sedikit. Makanya para ulama mengatakan فَهُمُ الَّذِينَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَّصِفُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ الْكَرِيمَةِ, bahwa memberi hadiah itu adalah akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim itu suka kasih hadiah. Dan sifat inilah yang harus dimiliki oleh kita sebagai muslim. Kita harus punya sifat ini. Hubungan pertemanan, persahabatan di antara kita itu harus diisi dengan saling memberikan hadiah. Saling memberikan hadiah. Nah, bedanya hadiah dengan sedekah apa sih? Sedekah harta ya. Kalau mengatakan sedekah harta itu untuk fakir miskin. Tentunya untuk mensupport dia. Kalau hadiah itu nggak ada urusan dengan fakir, nggak ada urusan dengan statusnya. Bisa fakir miskin, bisa orang kaya, bisa middle class, kelas menengah. Karena tujuannya adalah untuk menumbuhkan kasih sayang, untuk menumbuhkan kasih sayang, rasa cinta. Nabi SAW mengatakan tahadau tahabu, saling memberikan hadiahlah, niscaya kalian saling mencintai. Nabi SAW mengatakan saling memberikan hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Dan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, tahadu fa innal hadiyata tudhibu wahara sadr. Saling memberikan hadiah lah, karena sesungguhnya hadiah itu menghilangkan sesuatu dalam dada. Mungkin ada apa, kekecewaan, mungkin sempat marah, kesel. Itu bisa hilang dengan hadiah. Ini hadis kalau dikatakan para ulama, jika dikumpulkan riwayatnya, maka hadis ini hasan. Sebagaimana keterangan Muhaqqiqu Al-Musnad. Jadi itu pentingnya memberikan hadiah. Itu pentingnya memberikan hadiah, hadirin. Walaupun enggak seberapa. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. walaupun sedikit. Karena firsin syah itu apa, bagian apa, kambing di kakinya, di bagian belakang, kita tuh biasa sebut kikil. Nah, firsin syah itu di orang Arab itu sesuatu yang sedikit banget, sederhana sekali, nggak ada artinya. Karena mereka sukanya paha kambing dan setelah pahanya dan sebagainya. Beda mungkin sama orang kita ya. Kita dikasih kikil seneng banget ya. Seneng nggak sih? Jadi kenapa kikil? Kikil tuh enak banget lah. Iya beda. Makanya orang kita tuh masya Allah pemakan semuanya dan insya Allah berkah. Gitu. Di negeri lain tuh itu dibuang segala macam, di kita itu bermanfaat. Bahasanya bermanfaat ya, ya kan, jeroan gitu, di sebagian tempat kan dibuang-buangin, dibuang-buangin. Oh, di kita tuh manfaat banget, manfaat. Orang saya tuh ada di sebuah negeri tuh buntut itu dibuang, orang tuh bingung orang makan buntut, di kita mahal banget, itu bukan bukan apa, bukan bukan bermanfaat lagi, mahal banget. Ya. Agak lapar ya jadi ya, hadirin Allah muliakan. Jadi emang mungkin negeri kita masya Allah ya, semoga berkah itu ya, jadi semuanya bermanfaat. Nah, di sebagainya itu gak ada artinya. Nah, jangan diremehkan. Kalau kita paling senang ya, masya Allah. Ya, tapi intinya semakna itulah hadirin. Walaupun sederhana, walaupun gak ada artinya, itu hal yang perlu sekali kita tanamkan. Dan kalau kita ambil hadis lain kan kita udah belajar ittaqun nar walau bisyiqqi hitam, orang bertakwa kepada Allah walaupun hanya dengan sebagian buah kurma atau setengah kurma. Nah, itu juga nggak ada artinya tuh. Itu juga nggak ada artinya. Yang menunjukkan bahwa benar-benar jangan pernah meremehkan, jangan pernah meremehkan. Makanya hadirin Allah muliakan, Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak hadiah dan berusaha membalas kalau dikasih sesuatu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ada sering Imam Bukhari, itu Nabi SAW. Tidak pernah nolak hadiah. Kalau benar-benar hadiah. Dan beliau berusaha membalas. Karena hadiah itu penting. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Itu hal yang harus kita latih. Dan terus harus kita latih. Makanya dalam hadis Muslim, Nabi kata, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Kalau Anda sedang masak marok, marok itu makanan di orang Arab. Kalau bahasa kuah-kuahan gitu. Makanan atau sup. Sup, supnya orang Arab lah bahasa kita. Kata Nabi, kalau Anda masak sup, fakir ma'ah, perbanyak kuahnya, airnya dibanyakin. Wata'ahad jiranaka, lalu kasih ke tetangga Anda. Bayangkan kuah, kuah loh. Kuahnya dibanyakin. Jadi kalau, maksudnya gini, kalau nggak ada, kalau isinya nggak bisa ditambah, ya udah kuahnya ditambah. Lalu sehingga Anda bisa berbagi sama tetangga. Walaupun kuah, walaupun isinya nggak ada penambahan, jadi sedikit aja mungkin isinya. Tapi kuah, bayangin kuah, jangan pernah meremehkan kuah. Itu menunjukkan hadiah itu penting, berbagi itu penting, hadirin. Dan itulah karakter seorang Muslim dan Muslimah, berbagi, berbagi. Itulah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam yang real. Jadi kalau hanya bisa kasih, hanya bisa ya. Jadi oh kalau gitu udah mulai besok kita kasih kuah aja. Kasih kuah ikan aja, ikannya kita kita jaga jangan. Kita kasih kuahnya sok buntut aja, buntutnya kita amankan. Kita kasih kuah sop kaki kambing aja. Kaki kambingnya kita amankan. Enggak. Kalau enggak ada apa, kalau enggak ada yang bisa kita kasih. Kecuali menambah kuah, udah. Walaupun isinya sedikit, kuahnya banyakin, biar kita bisa berbagi. Itu luar biasanya konsep yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melatih kita untuk terus berbagi, memberikan hadiah. Dan enggak akan rugi kok hadirin. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Itu pelajaran. Pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan. Hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Makanya yang diangkat adalah tetangga di dalam hadis ini. Padahal kita bisa kasih bagian kaki kambing tersebut ke siapapun. Tapi Nabi kita SAW dalam hadis ini menekankan tetangga. Menekankan tetangga. Maka ini pelajaran yang sangat berarti buat kita. Sangat berarti. Bahwa hak tetangga itu sangat besar. Dan mereka salah satu yang kita prioritaskan. Sampai-sampai Nabi kita SAW bersabda dalam Bukhari Muslim, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Kata Nabi SAW menceritakan sebuah fakta bahwa malaikat Jibril ternyata selalu menasehati Nabi SAW, mewasiatkan ke Nabi SAW untuk menjaga tetangga, menjaga tetangga, menjaga tetangga, menjaga tetangga. Sampai aku awalnya berpikir, sampai aku menduga bahwa tetangga itu mewariskan dan mendapatkan warisan. Jadi sampai aku pikir tetangga itu bagian dari keluarga, dan keluarga dekat loh. Karena kita tahu bersama ketika ulama menjelaskan tentang silaturahim. Silaturahim, sebagian ulama membagi bahwa silaturahim itu tahu ya silaturahim menyambung silaturahmi ya, menyambung silaturahim itu ada keluarga yang dekat, ada keluarga yang di second line gitu loh, jadi first line-nya. Siapa mereka yang pertama, ring satu, itu ashabul furud yang mendapatkan warisan. Mereka dapat mendapatkan warisan, itu menunjukkan bahwa hubungan mereka dekat. Hubungan mereka dekat. Jadi balik lagi, hadirin, Nabi itu sampai berpikir, tetangga tuh dapat warisan juga. Berpikir, jangan-jangan dapat warisan juga. Dan mereka gak dapat warisan. Tapi saking setiap saat mereka Jibril kasih wasiat, ingat tetangga. Kasih wasiat, jaga hak tetangga. Jaga hak tetangga. Jaga hak tetangga. Makanya kan sampai iman kita itu dikaitkan dengan tetangga kita. Dalam arti, dikaitkan dengan interaksi kita dengan tetangga kita. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man la ya'man jaruhu bawa iqah, kata Nabi SAW. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Hati-hati nih. Demi Allah gak beriman. Bersumpah loh Nabi SAW, demi Allah gak beriman. Siapa mereka? orang yang tetangganya nggak aman dari gangguan. Hati-hati parkir mobil. Nah ini sering kali ini kita miss nih parkiran. Hati-hati parkir mobil. Jangan sampai ganggu tetangga. Baik, jangan sampai mobil kita atau ketika kita buat acara khususnya, punya acara atau punya tamu, itu mobil diparkir di depan pintu tetangga. Dan itu kejadian loh. Ada kejadian begitu. Masya Allah. Diparkir di depan pintu, tapi pintu gerbangnya ditaruh di situ mobil. Dan kamu gak bisa disalahin, dia harus melihat. Dia kan punya, dia sahibul hajah, dia tuan rumah. Ya tetangganya bingung mau keluar gimana. Ya Allah, depan persis gak bisa ngapa-ngapain tetangganya. Gak boleh. Jangan sampai ganggu. Atau gara-gara parkiran kita tetangga sulit keluar. Kalau tadi benar-benar gak bisa keluar ini atau mungkin kesulitan keluar kalau ini. Kalau mau itu izin dulu sama mereka, minta izin boleh nggak? Gitu. Dan itu jangan di depan pintu gerbangnya. Dan seringkali kalau kita minta izin, bahkan disuruh masuk ke parkiran rumahnya loh, kalau mereka punya apa namanya halaman yang luas atau tempat parkir yang luas. Tapi kita seringkali mistik komunikasi. Atau kita nggak mulai berbuat baik dulu, berbuat baik. Terus juga apa? Hati-hati. Knalpot, sebagian orang yang suka motor dan mobil itu knalpot motornya ngebangunin radius berapa puluh meter. Jadi tahu kalau kita ada kalau kita memang tinggal di lingkungan yang berdempet-dempetan, hati-hatilah, jangan sampai knalpot ganggu. Suara knalpot atau misalnya polusi. Benar-benar cari mobil yang jangan sampai bau knalpotnya tuh masuk ke rumah tetangga kita. Itu sering terjadi juga. Sering terjadi dari parkiran, knalpot, terus suara. Kalau orang tuh nyetel TV lah, radio lah. Subhanallah. Itu sama tetangga sebelahnya tahu dia lagi nonton apa. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi jaga hak tetangga. Kecuali kalau dan itu tidak mau buat acara sampai malam misalnya dan suaranya mungkin nggak apa terdengar ke kanan ke kiri. Minta izin boleh nggak besok saya tuh ada acara dan ini keluarga besar saya tuh seru-seru semua, rame. Boleh nggak agak malaman? Oh iya, silakan. Tapi kalau nggak keberatan, ya udah. Senormalnya aja. Di bawah jam 9 gitu loh. Saya minta izin dulu. Selama itu mengganggu secara urf ya. Kalau nggak mengganggu secara urf, nggak masalah. Urf tuh kultur kita. Jadi kalau parameternya itu kultur. Budaya kita atau kebiasaan yang berlaku di sebuah lingkungan atau di sebuah daerah, kalau itu dianggap mengganggu maka jaga diri kita. Kalau enggak kita nggak beriman. Kalau itu fine-fine aja nggak ada masalah sama sekali, nggak apa-apa. Kalau tetangganya sebel berarti tetangganya yang baper gitu aja. Karena secara syari kita melanggar, secara urf kita nggak melanggar. Gitu lah. Jadi itu yang perlu kita, tapi jelas harus bangun komunikasi bagus dengan tetangga, khusus yang sudah ngaji, yang sudah ikut kajian, sudah hijrah, sudah mengenal sunnah Nabi SAW ini ditekankan. Jadi kalau dulu gak ada perhatian sama tetangga, sekarang ada perhatian sama tetangga. Suka ngasih, suka bagi-bagi, gitu. Jadi tetangga juga mikir, dulu dia orangnya tuh tertutup banget, introvert. Tapi semenjak ikut kajian jadi baik sama kita-kita. Kita juga gak tahu apa kajiannya, tapi jelas tambah baik aja. Gitu harusnya. Aku juga gak tahu kajiannya apa, tapi suka ngasih sih sekarang. Semakin baik, gitu loh. Hadirin yang Allah muliakan, itu hal yang perlu kita tanamkan. Ya, tetangga itu penting. Pelajaran berikutnya. Perhatikan gak hadirin sekalian bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para wanita di sini, ya nisa al muslimat, wahai wanita kaum muslimat. Coba kita lihat lagi hadisnya, wahai wanita muslimat, ya nisa al muslimat, wahai wanita muslimat. Padahal kita tahu bahwa perintahnya itu atau larangannya itu tidak khusus untuk wanita. Ini untuk wanita dan untuk laki-laki. Kecuali kalau perintahnya tentang haid, ya, mungkin, atau menyusui, ya. Jadi kalau perintahnya wahai wanita muslimat, apabila tetanggamu punya anak dan kekurangan gizi dan kamu lagi menyusui, susui juga anak tetanggamu, misalnya begitu, itu cocok tuh buat hanya untuk wanita. Itu cocok. Tapi ini kan enggak. Kasih makanan yang kecil, yang sederhana, itu buat siapa aja. Jadi itulah kaidah di dalam ilmu usul fikih. Masa bata fi haqqir rijal, sabata fi haqqin nisa. Sesuatu yang berlaku untuk laki-laki berlaku juga untuk wanita. Sesuatu yang berlaku untuk wanita berlaku juga untuk laki-laki. Jadi kalau ada dalil untuk laki-laki, itu berlaku juga untuk wanita. Ada dalil untuk wanita, itu berlaku juga untuk laki-laki, kecuali ada pengkhususan. Kecuali ada pengkhususan. Misalnya wanita tadi disuruh menyusui bayinya. Disuruh menyusui bayinya waktunya 2 tahun, yaitu kan bukan untuk laki-laki. Laki-laki, wanita dilarang sholat ketika haid, itu bukan untuk laki-laki, clear ya, clear. Tapi pada dasarnya sesuatu yang berlaku untuk laki-laki berlaku juga untuk wanita, dan untuk wanita berlaku juga untuk laki-laki. Kalau ada perintah dan larangan. Seperti contohnya hadis ini. Perintahnya untuk laki-laki dan wanita. Tapi kenapa Nabi SAW memanggil para wanita? Ya nisa al-muslimat. Sebagian para ulama menjelaskan, dan ini menarik ya. Lianna kathiran minal khilafat tutra bainan nisa. Di awal asbab. Karena seringkali masalah dan drama di lingkungan tetangga itu, khususnya ya di lingkungan tetangga, itu terjadi di antara ibu-ibu, di antara perempuan. Dan seringkali karena sebab yang gak penting banget gitu loh, sebab yang ringan. Oh, tapi rame. Ya gak sih hadirin? Saya yakin ibu-ibu yang ikut gak baper. Ingat, penuntut ilmu itu gak boleh baper, kata para ulama. Kita nih cari kebenaran. Dan insya Allah bukan ibu-ibu yang ikut kajian lah. Bismillah. Tapi coba kita renungkan. Banyak apa masalah, banyak drama di lingkungan tetangga tuh. Itu seringkali terjadi di antara wanita atau disebabkan wanita. Ya kan? Ya. Makanya kan ada istilah gitu kan. Makanya pas lagi belanja sayuran gitu. Makanya seringkali tukang sayur jadi korban gitu loh. Jadi perset. Walaupun tukang sayurnya baik-baik aja ya. Kayak ini bicarakan. Tapi enggak, tukang sayur tuh baik gitu. Cuman ya di semua orang tuh ada yang suka gitu lah. Gosip itu kan di kalangan itu. Ngebahas. pokoknya ada aja dibahas. Ketemu di ini, apa nunggu bicarakan lagi isu, si fulana gimana segala macam. Banyak-banyak yang gak penting lah. Sekali lagi gak semua. Ilaman rahimah rabbah. Tapi lihat Nabi SAW, gak mungkin ngasal hadirin. Makanya ini dijadikan untuk ibrah. Bukan dijadikan untuk baper-baperan. Enggak. Dan gak semua sekali lagi. Banyak sekali yang baik-baik. Ibu-ibu yang bertakwa itu banyak, Masya Allah. Yang udah berhenti dari suka-suka urusan segala macam tuh apa yang gak penting tuh udah banyak yang berhenti. Tapi ini harus diterangkan. Dan juga yang seringkali sungkanan gak jelas tuh ibu-ibu biasanya. Kalau ngasih. Kan gitu kan, ibu-ibu tuh suka gak semua sekali lagi. Makanya ini diingatkan Nabi SAW. Kasih tuh gak enak. Masa cuman ini yang kita kasih. Gitu. Nanti apa kata orang tuh. Apa kata orang. Bapak-bapaknya cenderung cuek. Ya udah kasih-kasih aja. Gak enak ah. Jangan ini yang dikeluarin. Yang itu aja. Jadi ini tampil perfect gitu loh. Padahal gak harus demikian. Kalau adanya cuman itu kaki kambing, kasih kaki kambing. Kikil kambing, kasih kikil kambing. Kita punya paha kambing, ya kasih paha kambing. Kan demikian. Kita punya apa? Sineret ya. Sineret, kasih sineret. Gitu. Ya, hadirin Allah muliakan. Ya, harus semuanya hal-hal yang bagus dan berkelas, enggak. Semampu kita aja. Di rumah ada gorengan, ya kasih gorengan. Gak harus masak kasih ayam panggang, gak harus. Tapi kalau ada ayam kambang, panggang, ya keluarin semuanya gitu, buat tetangga dan seterusnya. Selama gak berlebih-lebihan. Jadi yang seringkali meremehkan, itu seringkali lebih dominan ibu-ibu dibanding bapak-bapak. Seringkali, gak semua. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi, ini yang perlu kita camkan. Jangan pernah meremehkan. Lihat kuah. Kuah marok, kuah sop aja. Kalau hanya bisa kasih itu. Dan seringkali yang agak-agak ribet berbicara tentang kepantasan ngasih itu perempuan biasanya. Dan itu bagus. Itu bagus-bagus aja. Tapi kalau memang gak ada kecuali hal-hal yang sederhana, kenapa enggak? Itu poinnya. Makanya Nabi bicara ke wanita. Jadi ada dua hal. Yang pertama banyak apa drama-drama di lingkungan tetangga tuh itu dari dunia ibu-ibu biasanya banyak kasus tapi nggak semua dan ini harus kita perhatikan dan bagi ibu-ibu udah ngaji latih diri kita untuk tidak masuk ke hal sana kan gitu dari macam-macam lagi dari beli sayuran macam-macam dari arisan dari senam pagi hari minggu pagi suka juga terus lain sebagainya lah. Atau kebetulan ngumpul aja bisa itu bisa apa transit di depan pagar tetangga tuh bisa sejam loh gitu loh. Alasannya beli apa aku beli gula dulu ya kan kamu mau minum kopi oh ya atau mau minum teh ini nggak datang gulanya subhanallah kok nggak datang apa belinya di pasar induk apa ya ternyata mampir transit dulu di tetangga sebelah. Udah tinggal take off tuh. Masuk ke apa? Tinggal take off masuk ke rumahnya. Ketemu lah. Sampai tanggal sebelah lagi nyapu. Apa kabar Bu? Baik. Oh, sini Bu. Ibu tau gak yang ibu? Masya Allah seru deh. Itu udah. Sejam aja. Subhanallah. Akhirnya suaminya berangkat sambil tanpa gak ngopi. Pas keluar, istrinya lagi transit. Masya Allah. Jadi ada delay dalam transit itu. Masya Allah. Semua memang. Dan banyak ibu-ibu yang baik-baik dan bertakwa kepada Allah. Tapi ini warning buat kita semua. Dan sebagian juga dari sisi bapak-bapak, tapi jumlahnya nggak sebanyak itu. Bapak-bapak biasanya udah, ya udah capek, udah segala macam, udah terserah deh gitu. Udah ketemu tetangga udah refreshing, udah segala macam. Paling bicarain bisnis gitu loh. Sama politik deh bapak-bapak. Bisa bisnis, sama politik. Nggak ada hubungan, nggak bisa, nggak bicara hal demikian. Di sebagian tempat tentu saja. Ya, kita lanjutkan hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya. Ulama mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Asqalani rahimahullah dan yang lain-lain. Hadis ini juga bisa bermakna. Hadis ini bisa bermakna juga untuk yang dapat hadiah. Nah ini juga penting. Untuk yang dapat hadiah. Jadi bukan hanya ditujukan untuk yang memberi hadiah kecil, jangan pernah diremehkan. Jangan pernah diremehkan. Kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, wala yamtani hamluhu ala maknayain. Dan hadis ini intinya hadis ini cocok untuk dua makna tersebut, untuk yang memberi hadiah dan untuk yang menerima hadiah, sama-sama tidak boleh diremehkan. Sama-sama enggak boleh diremehkan. Yang kasih enggak boleh meremehkan hal kecil dan enggak usah ribet dengan hal kepantasan kalau kita enggak punya kecuali itu. Ya udah kasih aja. Enggak usah bicara quote and quote atas asas kepantasan dalam tanda kutip yang akhirnya memberatkan kita dan kita gak kasih. Kalau memang punya banyak, kasih yang banyak. Ya kalau gak punya kecuali sedikit, kasih sedikit, gak ada masalah. Laikulifullahu nafsan ya Allah, Allah gak membebankan seseorang kecuali sedikit kemampuannya. Dan bagi yang menerima, dia harus bersyukur. Dia harus nerima senang. Dan jangan meremehkan, masa cuma dikasih gini. Kamu tahu gak yang? Atau kamu tahu gak beb? Tetangga sebelah tuh masa ngasih gorengan? Pantas gak sih tetangga dikasih gorengan? Kata suaminya, ya pantas aja beb. Dia kan juga ngasih satu gerobak. Iya sih satu gerobak. Tapi masa gorengan? Ya tinggal beli nasi uduk deh enak. Gitu misalnya. Jadi kadang-kadang tuh itu gimana? Gimana kita gak berkah? Gimana kita mau berkah ya? Wong, orang ngasih aja kita komentarin. Gimana dia berbuat sesuatu yang mengganjal kita? Mungkin dia berbuat baik kita komentar. Mas pantas gak sih? Kasih kuah doang. Gitu misalnya. Cuma kalau misalnya ada di antara kita yang ngaji, ngamalin tuh. Apa, ditambahin kuah sop, dia buat sop ayam, ditambahin sopnya, kuahnya. Terus setangganya cuma dikasih kuahnya sama sedikit isinya. Ini apa-apaan? Ngina ya? Nyindir. Masa kita cuma dikasih kuah sop doang? Ah itu. Ingat hadis, oh iya, ada hadis. Mungkin memang dia sekarang gak punya makanan kecuali sop yang isinya sedikit. Akhirnya dibanyakin, ikutin sop dan Nabi SAW. Kita dikasih, alhamdulillah, gitu loh hadir. Seringkali juga ini berlaku untuk yang dikasih. Ini apa-apaan nih, kok dikasih cuman begini. Gitu loh hadir. Pokoknya jangan pernah meremehkan lah. Jangan pernah meremehkan. Lihat Ka'ab bin Malik. Ketika hadis Ka'ab bin Malik kita udah bahas. Ketika taubatnya diterima. Lalu masih ingat enggak ketika beliau masuk itu Talha bin Ubaidillah berdiri lalu mendatangi beliau, menyalami beliau dan menyambut beliau, itu Ka'ab mengatakan la ansaha li Talha. Aku enggak pernah melupakan apa yang ngasih apa-apa. Cuma kasih apa jabat tangan terus di apa disambut itu berkesan banget bagi Ka'ab. Itu jangan pernah meremehkan. Makanya terakhir hadis ini penting, terakhir faedah dari hadis ini apa yang dikatakan oleh Ibnu Hubairah rahimahullah. Ibnu Hubairah ini menarik, beliau min al fikhi ala yakhir qalil ala yakhir qalil al-ma'ruf. Di antara tanda ilmu seseorang di antara tanda orang itu punya ilmu, maksudnya tanda orang itu ilmunya dalam, ilmunya matang, ilmunya bermanfaat. Allah yakhsar qalilan ma'ruf. Dia tidak pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun juga. Kebaikan-kebaikan yang kecil, yang sederhana, yang dianggap receh, asal kebaikan. Receh itu gak bagus, yang buang-buang waktu, yang gak penting, yang bukan urusan kita. Tapi kalau kebaikan gak ada yang receh. Itu tanda kedalaman fikih seseorang. Fikih itu maksudnya ilmu. Tanda kedalaman ilmu seseorang, kematangan ilmu seseorang, dan menunjukkan ilmunya bermanfaat. Lalu kata beliau, ini penting sekali, ini closing yang bagus sekali. Fa'innahu la yakhtiruhu. Atau fa'innahu la yakhtiruhu illa qalilul ilm. Karena tidak ada seorang pun yang meremehkan kebaikan, kecuali orang-orang yang ilmunya sedikit. Ilmunya cetek. Itu poin. Ilmunya sedikit dan ilmunya cetek. Gak ada yang pernah meremehkan. Baik yang memberi maupun yang menerima. Jadi baik yang memberi maupun yang menerima. Gak ada yang meremehkan. Kecuali karena ilmunya cetek. Ilmunya rendah, ilmunya sedikit. Ilmunya gak bermanfaat. Kalaupun ngaji, ilmunya gak bermanfaat. Orang yang ngaji ilmunya bermanfaat gak pernah meremehkan. Baik ketika dia di posisi memberi sesuatu maupun ketika dia menerima pemberian dari saudaranya atau orang lain, gak pernah diremehkan. Gak pernah, karena Nabi yang larang. La takhiranna minal ma'rufi syai'an. Dia pernah meremehkan kebaikan, walaupun sedikit. Kenapa? Kita lanjutkan lagi. Fa'innahu idha nazar ila ma yataqabbalullahu ta'ala minhu, lam yasuk lahu ihtiqar. Lam yasuk lahu ihtiqaru syai'in yataqabbalullah ta'ala. Ini dalam hadirin. Kata para ulama, kata Ibnu Hubairah rahimahullah, karena jika dia melihat, jika fokusnya tertuju pada apa yang Allah terima, maka tidak boleh bagi dia meremehkan sesuatu yang Allah terima dengan baik. Maksudnya gini loh, inti dari pemberian, inti dari hadiah, inti dari berbuat baik, baik yang besar maupun yang kecil, memberi yang jumlah banyak maupun memberi yang dengan jumlah sedikit, intinya kan yang penting Allah terima, hadirin. Allah terima gak pemberian itu? Allah terima sebagai amal soleh apa enggak? Allah terima sebagai takarrub apa enggak? Allah terima sebagai amal soleh atau tidak? Kalau Allah terima sebagai amal soleh, maka enggak pantas kita meremehkan sesuatu yang Allah terima dengan baik. Oh, Allah terima kok. Allah Rabbul Alamin aja terima, lalu Anda meremehkan, lalu Anda enggak terima. Allah yang punya semuanya ini, itu aja memuji, menghargai. Loh, Anda gak terima. Anda punya apa ya? Anda lebih kaya dari Allah SWT. Allah Al-Ghani yang maha kaya, itu terima. Terima. Kadang-kadang sebagian kita karena kaya gitu ya, terus dikasih hal-hal yang murah. Apaan itu? Saya gak terima barang seperti ini. Kalau mau kasih, saya yang branded. Subhanallah, Allah terima itu. Dia ngasih itu, Allah terima sebagai amal soleh. Allah Al-Ghani, yang maha kaya. Kok bisa Anda gak terima itu? Makanya sekecil apapun, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Gitu. Terlepas kita nanti pakai apa enggak. Nanti terima. Dan bersyukur, dan kita balas. Dan kalau kita kaya, lebih kaya dari dia, balas lebih banyak lagi. Bersyukur ada orang baik kayak begitu. Jadi orang yang berilmu, orang yang udah ngaji, orang yang sudah menuntut ilmu, dia tidak melihat zahir. Dia gak lihat itu harga berapa, barangnya seperti apa, kok cuman kuah doang, kok cuman kikil, atau kok cuman jeroan, atau kok cuman, enggak, dia gak lihat itu. Dia ngelihat ini orang kasih hadiah buat saya. Saya berhusnudzon. Semoga Allah terima pemberian dia. dan saya nggak pantas meremehkan apa yang Allah terima sebagai amal soleh. Siapa saya? Saya cuma hamba. Saya nggak punya apa-apa. Harta saya juga titipan dari Allah. Oh, itu dalam. Ditekankan oleh sebagian ulama seperti Abdullah Bassam bahwa kebaikan dan amal soleh jika tujuannya mencari wajah Allah, dan tujuannya adalah makna yang mulia, fa inna atharu indallahi azim, maka dampaknya di sisi Allah sangat besar. Maksudnya kita enggak boleh meremehkan kebaikan. Kita enggak boleh meremehkan pemberian. Karena inti dari pemberian itu bukan fisik. Bukan zahir. Bukan harga yang ada di label itu. Bukan bermerek atau tidak bermerek, branded atau bukan branded. Tetapi keikhlasan mencari wajah Allah dan makna yang ingin diberikan dan dibangun oleh si pemberi. Yaitu kasih sayang, cinta kasih. Dan itu mahal di sisi Allah. Itu besar di sisi Allah. Jangan lihat harganya, lihat ketulusannya, lihat dia ingin berbuat baik sama kita, lihat dia ingin memberi. Gak boleh diremehkan. Sebagaimana ketika kita mau kasih, aduh gak pantas nih masa kasih tetangga begini. Kita nih, sekali lagi lihat kan, kita mau ngasih orang karena mencari wajah Allah atau karena ingin dipuji sama tetangga. Dan khawatir dibicarakan sama tetangga. Itu kan keseringan jadi isu. Kenapa sebagian orang gak mau ngasih hal-hal yang kecil? Dan alasannya gak pantas kan? Karena sebagian orang takut dibicarakan sama tetangganya. Masa ngasih begini? Dan akhirnya jadi isu. Satu RT. Itu gak mau. Anda ngasih itu karena Allah atau bukan tetangga? Ya karena Allah. Terus yang kedua, punya yang lebih banyak atau cuma segini? Ya cuma segini. Ya udah kasih aja, Allah Maha tahu. Kecuali kalau kita punya banyak, kita kasih. Kita pelit, kita kasih sedikit. Itu yang tercela. Tapi kalau kita gak punya apa-apa, hanya cuma itu, kasih aja. Diomongin urusan mereka. Yang penting kita cari wajah Allah SWT. Dan itu orang yang gak menghargai, yang meremehkan, hanya orang-orang yang ilmunya cetek. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Apalagi kalau kita mau kasih teman kita, saudara kita yang soleh dan soleha, dan dia udah ngaji, udah kasih aja. Maupun kecil sekali, kasih. Orang yang punya ilmu ngerti, gitu. Dia akan mensyukuri. Dia akan mensyukuri. Orang yang belajar itu, yang punya ilmu, dia dituntut sama Allah infa' billati hiya ahsan, kan gitu dalam Fusilat, dalam surat Fusilat, balaslah yang buruk dengan yang baik. Kita tuh diminta bermain di level itu, hadirin. Infa' billati hiya ahsan, balaslah yang buruk dengan yang baik. Jadi kalau kita dituntut bermain di level balaslah yang buruk dengan yang baik, apalagi orang berbuat baik, ya harus dibalas dengan yang baik lah. Bukan dibalas dengan meremehkan. Ini kan ngasih walaupun sedikit ya, walaupun kecil. Tapi dia kasih baik. Kita itu kan kebaikan. Itu kasih kebaikan. Kan begitu. Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengkaji Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk merespon yang buruk dengan yang baik. Merespon yang buruk dengan yang baik. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya surat Fussilat ayat 34. Fussilat ayat 34. wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Enggak sama antara kebaikan dan keburukan. Enggak sama, beda. Idfa billati hiya ahsan. Maka responlah hal yang buruk dengan yang baik. Gitu kata Allah. Responlah hal yang buruk dengan yang baik. Walaupun hanya kikil atau satu bagian dari kaki kambing atau hanya kuah, itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Maka balaslah dengan kebaikan. Jangan pernah meremehkan. Bagaimana kita bisa mengamalkan Fussilat 3-4? Bermain di level balaslah yang buruk dengan yang baik kalau kita masih belum bisa menghargai kebaikan yang kecil. Kalau kita masih melihat kebaikan itu secara zahir, kebaikan itu secara materi, bukan secara maknawi. Melihat kebaikan dengan berharap diri dikomentarin orang. Maka gak enak kalau ngasih di bawah standar. Padahal itulah kemampuan kita. Kalau mencari wajah Allah, yang penting Allah terima. Dan kita gak pantas ngeremehin sesuatu yang Allah terima. Itu hal penting. Dan ini iman yang bermain. Kita diminta oleh agama kita untuk melihat sesuatu bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara zahir, tetapi secara makna, secara value, secara nilai. Dengan iman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan waktu sudah habis. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Ternyata hadis yang sesimpel itu dalam maknanya kalau kita lihat keterangan para ulama. Dan jangan pernah meremehkan hal yang kecil. Baik saat kita memberi maupun kita menerima. Dan kita yakin dan kita optimis. Insya Allah dengan taufik Allah kita bisa mengamalkan ini. Dan ibu-ibu kita juga Masya Allah baik-baik, bismillah. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menerima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.